السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah, dan insyaallah pada hari ini kita akan menyelesaikan juz yang kedua karena tinggal tersisa 4 ayat lagi ya insyaallah taala. نعم. silakan baca. Bu Dehli, silakan baca, Bu. نعم سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka ketika Thalut dengan tentaranya sampai, dia berkata, pasal itu keluar ya. Tak kala keluar pasal sini. Thalut keluar dengan tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Dan siapa yang minum darinya, dari air sungai itu, maka dia bukan dari bagianku. Dan bagi siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia itu adalah bagian dariku. Kecuali yang menciduk dengan seciduk dengan tangannya. Maka mereka minum darinya, kecuali sedikit dari mereka. Maka tak kalah. Maka ketika mereka menyeberangi sungai itu, jawaz itu telah melewati. Maka tak kalah mereka telah melewati sungai itu, dia dan orang-orang yang beriman bersama mereka, bersama dia, mereka berkata, Latokotalana, tidak sanggup bagi kami hari ini untuk berperang dengan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang yakin berkata bahwa sesungguhnya mereka mulakullah akan menemui Allah. Mereka menemui Allah. Berapa banyak dari golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Fa'at pu istiqnaf. Palama ini satu kata ya Ustaz ya? Iya, lama itu satu kata. Ini zorof ya. Palama sendiri. Enggak. Palama fa'nya sendiri, fa'nya fa' huruf ataf, lamanya yang palama sendiri. Zorof dia. Fa'al afu atfin lama zorof. Fasola fi ilmadi tolutu fa'ilnya. Bil junudi jar majrur Qala fi'lun madi. Inna harfu taukid. Allaha isim inna. Mubtalikum khobar dari inna. Lafzul jalalah jangan lupa ya. Lafzul jalalah ismu inna. Laful jalala ismu inna. Lafzul jalalah ismu inna. Laful jalala ismu inna. Mubtali mubtalikum khobar inna. Binahrin jar majrur. Fa harfu atfin. Kumnya mudafilai. Iya, mubtali khobar. Mubtalikum dua kata ya. Kum mudafun ilaihi. Ya, Sir. Udah dicoret, gak kebaca. Binahrin jar majrur. Fa harfu atfin. Man isim mausul sebagai mubtada. Syariba. Bukan isim mausul, tapi isim. Isim syarat ya. Isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Karena kan ini kalimat jawab syarat. Iya, iya. Syariba fi'lun madi. Syaroba. Majhul ya Ustaz ya? Enggak, kalau majhul mah syuriba dong. Oh iya. Syariba fi'lun madi biasa. Syariba fi'lun madi. Minhu jar majrur. Fa harfu atfin. Laisa fi'lun madi. Minni jar majrur. Wa harfu atfin. Kalau man ini isim syarat lagi Ustaz? Sama? Iya. Tadi falaisa minni, nanti jumlah dari laisa isim dan khobarnya sebagai khobarnya man ya. Oh, falaisa minni. Ini man lam yata'am ini kalimat baru lagi. Laisa benar man. Wa harfu atfin, man isim syarat sebagai mubtada. Lam harfu jazm. Yat'am fi'lun mudhari jazm bilam. Alha'u. Jazm bilam, majzumun. Majzumun bilam. Majzumun bilam. Alha'u maf'ulun bihi. Fa'adhud arfin. Inna harfu taukid. Alha'u isim inna. Minni jar majrur sebagai khobar inna. Ya, Sa? Illa harfu. Illa harfu. Istisna man berarti mini jar majrur khobarnya inna karena kan haknya isimnya inna kan mini ya. Jar majrur khobarnya inna bukan isimnya inna illa harfu istisna man itu mustasnanya Ustaz ya iya jadi dia isim mausul sebagai mustasna betul. Isim mausul sebagai mustasna. Iktarofa fi'lun madi ghurfatan ini maf'ul mutlak ya Ustaz ya. Apa enggak ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Biyadi jar majrur alha'u mudhofun ilaihi. Baik, tadi harusnya fa'inahu minni itu inna isim dan khabarnya sebagai khabarnya man ya. Tadi belum disebutkan. Baik, masalah. Fa'innahu minni. Itu, ya, jumlahnya sebagai khobarnya man. Man lam yata'am. Man pertama. Oh, bukan man yang ini. Kedua. Kan ini dua kalimat dari syarat. Ya, jadi man lam yata'anhu khobarnya fa'innahu minni. Iya, kayak gitu. Baik, fasyari ibu. Fasyari mana dia tadi? Fasyari ibu. Fa'at fu'atfin syaribu fi'lun madi waw sebagai fa'il. In hujar majrur. Illa harfu istisna qalilan mustasna minhum jar majrur fa arfu adfin lama zorof jawaza fi'lun madi ibu alham. Kalau baca fi'lun madi itu fi'lun madin bu oh fi'lun madin karena dia na'at man'ut jawaza fi'lun madin alha'u maf'ulun bi. Huwa mubtada Ustaz ya? Bukan. Kalau dia mubtada khabarnya mana? Kalau kayak gini taukid ya. Kan dia menekankan maka ketika dia melewatinya. Dia. Nah huwanya ini adalah taukid dari fa'ilnya jawaza. Fa'ilnya jawaza itu siapa? Oh, siapa itu yang melewati? Orang-orang yang tadi. Tolut ya? Enggak, tolut dulu. Watalut dulu. Lut. Jadi wa itu taukid ya. Oh. Wa ini Wa taukid. taukid Terus dari lanjut waladzina. walazina, wa-nya sendiri Ustaz ya. Wa harf adfin alazina Wa-nya maktub. harf atfin ya. Alazina maktub ya Ustaz ya. Maktub kemana? Matuk mana? Iya salah tadi karena Ini tadi saya matuk benar. Matuknya ke huwa ya. Dia huwa ini ya. taukid ini. Alazina maktub ke huwa. Terus Amanu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il ma'ahu jar majrur qalu fi'lun madin ma'ahu bukan jar majrur. Ma'ahu oh zorof ya ma'ahu zorof ma'a zorof alha'u mudafun ilaihi qalu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il la la nafya lil jinsi kota isim la lana lana lana jar majrur sebagai khobarnya. Jar majrur sebagai khobarnya. Al yaumi mudafun ilaihi Emang al yaumi. Al yauma bu. Al yauma ini zaraf zaman. Al yauma zaraf zaman. Ya, al yauma ya. Bijaluta jar majrur wa harfu atfin junudi maktuf ke jaluta alhau maf mudofun ilaihi. Junudi maktubnya ke jalut. Ya jaluta. Terus alhaunya? Alhau mudofun ilaihi. Qala fi'lun madin allazina isim allazina isim isim mausul sebagai fa'il. Isim mausul sebagai fa'il. Yazunnuna fi'lun mudori fi'lun mudori'un itu Mas Andra. Fi'lun mudhari'un. Iya, terus al-wau. Al-wau sebagai fa'il. Anna harfu taukidin wa nasbin. Hum isim isim anna. Mulaku khabar anna. Allaha lafuz zalala sebagai mudhafun ilaihi. Kam harfu istifham ya. Min fi'atin jar majrur. Isim. Salah? Kam itu kam bukan huruf tapi isim ya. Oh isim. Kam itu isim bukan huruf. Isim istifham. Isim istifham. Min fi'atin jar majrur. Qalilatin na'at dari fi'atin. Golabat fi'lun madin. Tanya tatak. Sebagai tatak nis. Fi'atan mafulun bihi. Katirotan na'at dari fi'atan. Biizni jar majrur Allahi lafuz zalala sebagai mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin Allahu lafuz zalala sebagai mubtada ma'a masabirin jar majrur. Ma'a dipisah enggak Ustaz? Zorof ya Ustaz? Iya. Ma'a itu zorof. Zorof. Zorof. Ma'a zorof as-sabirina terus as-sabirin ilaihi. Ya, sabirin rob ilahi. Falamma kharaja talutu bi junudihi dikita lil amali kota qala lahum innallaha mumtahinnakum ala sabri innallaha mumtahinnakum mumtahinakum mumtaha apa Ustaz? Mumtahinu kan dia khobarnya. Oh, mumtahin. Innallaha mumtahinukum ala sabri. Innallaha mumtahinukum ala sabri bin nahri. Amamakum ta'abbarunahu. Illi bukan binahari, kalau binahari siang, Bu. Binaharin. Oh. Binaharin amamakum. Binaharin amamakum. Kalau naharin siang artinya. Oh, iya. Kalau sungai nahar. Oh, sungai nahar. Ta'abarunahu liyutamayyazul mu'mina minal munafiqin. Liyutu. Tamayyaza ya tamayyazu. Liyatamayyaza al-mu'mina minal munafiqin. liyatamayyazal mu'mina minal Liyatamayyaza. liyatamayyaza al-mu'mina minal munafiqi. Faman syariba minkum min ma'in nahari falaisa min ahli dini wala yaslihu lil jihadi ma'iya. Wa man lam wala yasluhu lil jihadi ma'i. Wala yasluhu lil jihadi ma'i. Wala yasluhu lil jihadi ma'i. Bukan ma'i yang Ustaz ya, ma'i aja. Oh iya, mati ya, sukun ya. Ma'i, ma'i. Walam, wa man lam yazik, walam, wa man lam yazikul ma'. Wa man lam yazuk al ma'a. Walam ya, walam. Fa innahu minni. Walam ya, yazuk al ma'a fa innahu minni. Di annahu muti'u li amri. Wasolahu lil jihadi. Muti'un li amri. Wasolihun. Wasolihun. Wasolihun lil jihadi. Wasolihun lil jihadi. Illa man tarakhasu wa'tarofa gurfatan. Ini firman aja bu. Illa man tarakhasa wa'tarofa gurfatan wahidatan. Tarakhasa. Illa man tarakhasa wa'tarofa gurfatan wahidatan bi yadihi. Fala lauma alaihi. Falamma. Lauma. Gitu dulu bu, panjang banget soalnya. Bu, situ dulu, terjemahin dulu. Panjang. Maka tatkala Talut terjemahin keluar dulu, dengan, nanti kepanjangan. Maka tatkala Talut keluar dengan tentaranya untuk berperang, untuk berperang suatu kaum yang di depan, suatu kaum ya Ustaz, suatu kaum, dia berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan kesabaran dan dengan sungai di depan kalian. Menyeberang. Al-Amaliko itu dia zamannya Imlak ya. Raksasa artinya. Yang mana Ustaz? Artinya raksasa. Yang mana? Al-Amaliko tadi. Oh, Al-Amaliko. Oh, Al-Amaliko ini. Oh. Artinya raksasa. Jadi untuk memerangi raksasa gitu Ustaz. Iya, jadi memerangi kaum yang tubuhnya besar-besar gitu. Oh, kaum yang tubuhnya besar. Sukunya Allah. Sukunya Allah mengujimu ya. Menguji kalian. Menguji kalian dengan atas kesabaran dan dengan sungai. Dan sungai di depan kalian untuk menyeberang. Yang kalian seberangi bukan untuk menyeberang. Yang kalian seberangi. Tak burunau itu yang kalian seberangi. Yang kalian seberangi. Agar Allah bisa membedakan. Agar Allah bisa membedakan mana yang orang mukmin dan mana orang munafik. Dan siapa yang minum dari air sungai tersebut, maka dia bukan bagian dari agamaku. Tidak pantas. Dan tidak layak berjihad. Dan tidak layak berjihad bersamaku. Dan siapa yang tidak meminum air tersebut, sesungguhnya dia bersamaku. Li'annahu karena ketaatan di amri, atas ketaat atas perintahku dan patuh. Karena dia taat perintahku. Karena dia taat perintahku. Dan layak untuk berjihad. Dan layak untuk berjihad. Kecuali orang-orang yang hanya menciduk dengan cidukan dengan tangannya, tidak ada celaan atas dia. Falamma wasalu ilan nahari inkabbu alal ma'i wa afrotu Fisharibi minhu. Bisyurbi Bukankah minhu. fisharibi minhu illa adadan qalilan minhum. So baru alal atosha wal Alal masalah atau sih kan huruf jar ala bu. Alal atoshi wal hari. Alal atsi. Alal atsi. Alal atsi wal hari. Wal hari. Wal hari. Waktafu bi ghurfatil yada yada yada. Ligur fatil yadi. Oh, bi ghurfatil yadi. Wahi wahi na izin takhallafal asota walamma ghabara talutun nahari Walamma abara talutu an-nahra. An-nahru di sini. Walamma ghabara Fi'il madi. talutun Ain bu, ain bukan go. Walamma abara talutu an-nahra. Walamma abara talutun an-nahra huwa wa kullatul mu'minatu wal qillatul mu'minatu ma'ahu wal qillatul mu'minatu ma'ahu wal qillatul mu'minatu ma'ahu wa hum salat wa hum salat sama lalu salat sama wa hum salasu mi'atin wa hum salasu mi'atin wa bid'atu ashrin rajulan Wahum salah sumi atin wabi du'atin wabi da'atu asyri asyrin rajulan wabi du'atu asyrin limulaqatil aduwi lil mulaqatil rajulan aduwi waro'au kasiratan aduwahum wa'iddatihim waro'au waro'au waro'au kasrota aduihim wa iddatahum wa iddatihim afwan kasrota adu kasrota aduihim aduihim wa iddatihim aduihim aduihim wa iddatihim qalu la kudrota la kudrota lanal yauma bijalu bijaluta wa junudihi asyidda asyiddai fa ajabal al asyiddai al asyiddai fa ajaba allazina yuqinuna biliqai yuqinuna biliqaillahi biliqaillahi Bilikoillahi yuzakiruna ikhwanuhum billahi. Yuzakiruna ikhwanahum. Ikhwanahum. Yuzakiruna ikhwanahum billahi. Yuzakiruna ikhwanahum billahi wa kudratihi. Wa kudratihi. Wa kudratihi ko ilaini. Kam man jam. Ko ilina. Ko ilina. Ko ilina. Koila ini jadi apa, Bu? Koilina kan dia banyak, bukan cuma berdua. Banyak bukan berdua, koilina. Bukan yang berdua ya. Kamman, kamman jamaah. Berdua sama siapa? Kamin. Kamin. Kamin jamaatin qalilatin. Kamin jami'atin qalilatin mu'minatin. Jamaatin, jamiatin. Ada lihat. Jami. Iya, min jama' jamaatin qalilatin. Mukmina, mukminatin ya Ustaz ya. Sobiratin. Ghalabat. Biiznillahi wa amrihi. Jama'atun kasiratun. Atan. Jama'atan kasiratan. Jama'atan kasiratan kafiratan. Maful bih dia, maful bih. Baghiyatan. Wallahu ma'as sabirina. Wa tawfiqin wa tawfiqihi wa nasrihi bi tawfiqihi wa tawfiqihi wa nasrihi wa husnu matu batu matu batuhu wa husni wa husni wa husni matu batihi astagfirullah banyak banget mana tadi? Dan tatkala mereka sampai di sungai, tatkala mereka sampai di sungai, mereka sibuk dengan air dan melampaui batas dalam meminumnya, kecuali dalam jumlah yang sedikit dari mereka. Mereka sabar atas haus dan kepanasan. Waktafu biwakati, dan cukup, dan mereka mencukupkan dengan seciduk tangannya. Dan ketika Yaitu itu tertinggal tongkatnya, tongkat apa saja? itu apa namanya, para pelaku maksiat, maksudnya orang-orang yang bermaksiat tertinggal di belakang Dan karena tertinggal di terlalu belakang. banyak minum, jadi kembung mereka, nggak bisa jalan. Dan tertinggal di belakang orang-orang pelaku maksiat. Dan tatkala Talut menyeberangi sungai, dia dan kelompok kelompok orang mukmin bersama mereka. Mereka dalam jumlah yang sedikit. Itu atin. Pak Asyik, jalan-jalan. Apa nih terjemahan Ustaz? Sulasumi atin. Tiga ratus dalam jumlah yang sedikit. Bidu atin. Tiga Gimana Ustaz? ratusan aja gitu aja. Soalnya bid'ah itu kan bilangan yang enggak tertentu. Pokoknya tiga ratusan, sekitar tiga Oh, ratusan laki-laki gitu aja. dan mereka tiga ratusan laki-laki berhadapan dengan musuh. Untuk menemui musuh, berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh, dan mereka melihat banyak musuh-musuh mereka, dan jumlah mereka. Mereka berkata, tidak ada kemampuan bagi kami pada hari ini untuk berperang dengan Jalut dan tentaranya yang kuat. Yang Dan ya. fa'ajaban, dan fa'ajaban lazina. Dan Orang yang meyakini orang-orang akan yang bertemu dengan Allah menjawab. meyakini bertemu dengan Allah menjawab, mereka mengingat Allah dan saudara-saudara mereka mengingat Allah. Mereka dan saudara-saudara. Mereka mengingat mengingatkan Oh, bukan, saudara-saudara. mereka mengingatkan saudara-saudara mereka tentang Allah dan kemampuannya. Mereka mengingatkan saudara-saudaranya tentang Allah dan kemampuannya. Berapa banyak dari jumlah yang sedikit? Dengan mengatakan, Dengan mengatakan, betapa banyak dari jumlah yang sedikit kaum-kaum mukmin yang sabar dapat telah mengalahkan dengan izin Allah jama'atan kasiratan. Kebanyakan mereka ingkar, iya, dan kelompok yang banyak, kelompok kelompok yang yang banyak yang kafir, yang melampaui batas. kelompok kelompok yang banyak kafir dan melampaui batas, dan Allah bersama orang-orang yang sabar dengan taufik dan pertolongannya, dan dengan ganjaran yang terbaik, dan ganjaran yang baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر maka ketika Talut keluar bersama tentaranya ia berkata sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai apa ujiannya fama syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan bi yadihi maka siapa saja yang meminum darinya maka bukanlah termasuk dari golonganku dan siapa saja yang tidak meminumnya maka sesungguhnya dia adalah termasuk golonganku kecuali orang yang menciduknya dengan satu cidukan dengan tangannya. Jadi mulanya pasukan yang dibawa oleh Raja Talut ini bersama Bani Israel ini ribuan ya. Ada ribuan orang yang dibawa oleh Talut. Lalu kemudian setelah melalui perjalanan yang panjang melelahkan, yang mereka diliputi rasa haus, dan juga kepanasan. Lalu mereka bertemu dengan sungai. Tapi Raja Tolut ini mengingatkan, jangan terlalu banyak minum air. Ya. Minum air boleh, tapi hanya boleh dengan satu cidukan. Kenapa? Karena kalian akan berperang melawan orang-orang dengan tubuh yang besar, yang tubuhnya jauh lebih besar daripada kalian. Sehingga kalian ya harus lincah melawan mereka. Karena yang namanya orang bertubuh besar, kelebihannya memang dia mungkin sekali menghantam, langsung mati orang. Tapi kekurangannya, dia mobilitasnya kurang. Ya. Larinya tentu lebih sulit daripada orang yang tidak terlalu besar. Sehingga agar mereka memenangkan peperangan, Tolut mengatakan kepada pasukannya, silakan diminum satu cidukan saja. Kenapa? Supaya kalian tidak kekenyangan. Karena kalau kekenyangan, ya kalian tidak bisa bergerak, ya, sulit bergerak. Ini peringatan yang diberikan oleh Paulus kepada pasukannya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka para pasukan, ya, Tolut ini akhirnya meminum dari sungai tersebut melebihi satu cidukan. Ya, mereka melanggar perintah dari Tolut. Kecuali sedikit dari mereka. Ya, jadi hanya sedikit yang mentaati perintahnya Tolut. Yang meminum hanya dengan satu cidukan itu sangat sedikit. Di tafsir sini dikatakan hanya sejumlah 300-an. Ya, dari ribuan hanya 300-an. Sehingga akhirnya orang-orang yang minum secara berlebihan ini tertinggal di belakang. Ya. Kenapa? Karena mereka kekenyangan. Ya, mereka minum terlalu berlebihan sampai kekenyangan sehingga mereka tidak bisa ya berjalan dengan cepat sehingga tertinggal mereka di belakang. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Maka ketika Tolut menyeberangi sungai tersebut dan juga orang beriman yang ada bersamanya, mereka berkata, la taqata lana al-yawma, tidak ada kemampuan bagi kami pada hari ini untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Jadi setelah mereka menyeberangi sungai, terlihatlah di hadapan mereka adanya pasukan Jalut dan bala tentaranya yang mereka itu jumlahnya sangat banyak dengan tubuh yang besar-besar. Ya, al-amaliqah. Dengan tubuh raksasa. Ya. Jadi di zaman itu masih ada orang yang tubuhnya itu sangat besar. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'innillah. Berkatalah orang yang meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkata, betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka melihat banyaknya pasukan Jalut ditambahnya besarnya ukuran tubuh mereka, maka sebagian dari orang beriman itu mengatakan, la taqata lana al-yawma. Tidak ada kemampuan, kesanggupan bagi kami pada hari ini. Mereka putus asa karena melihat lawannya ini sudah tubuhnya lebih besar dari mereka, jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Namun orang yang beriman tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya sikap seorang muslim, ya. Kita tidak silau dengan banyaknya jumlah. Karena ribuan orang dengan keimanan yang tipis itu tidak ada bandingannya dengan sedikit orang, tapi dengan keimanan yang luar biasa. Dan ini apa yang kita saksikan dalam beberapa peperangan yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam perang Badar, jelas sekali secara jumlah Kaum muslimin kalah ya. Bayangkan 300 orang. 300 orang melawan 1000 orang. Artinya satu orang itu harus berhadapan dengan 3 orang. Tapi Allah memenuhi janjinya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak ya kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Di dalam perang Badar ini jelas sekali 300 kaum muslimin mampu mengalahkan ya 1000 orang-orang kafir Quraisy, dan banyak sekali peperangan-peperangan ya setelahnya di mana jumlah muslim jauh di bawahnya namun bisa mengalahkan orang-orang kafir baik dari kalangan Persia maupun dari Romawi ya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan Pak Edi ya. Ya, Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu rijalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa surna 'alal qaumil kafirin. Dan tatkala mereka berperang atau menemui Jalut dan pasukannya, mereka berkata, Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan kekuatan, kekokohan bijakan kami, dan tolonglah dan kami, kokohkanlah gitu. Dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Wa harfu atfin lama dhorof zaman, baroju fi'lun madhin, alwawu sebagai fa'ilnya, lijaluta jar majrur, wa harfu atfin junudu ma'tuf, alha mudhof ilai, qalu fi'lun madhin, alwawu sebagai fa'ilnya, Rabbana Tuhan kami, Rabbana. Ini munada, asalnya ya Rabbana. Rabbana munada, na sebagai Rabbana mudhof ilai, afrih fi'il amrin, fi'lu amrin, fa'ilnya anta alaina, fa'ilnya anta alaina jar majrur, sobron sebagai maf'ul bi, wa harfu atfin, wa sabit fi'lun amrin, domirnya fa'ilnya anta akdama sebagai maf'ul bi, na sebagai mudhof ilai, wa harfu atfin in ansur sebagai unsur fi'lun sebagai fi'l amr na maf'ul bi, alal qaumi jar majrur, al kafirina sebagai naat dari al qaumi. Tafsirnya walamma dhaharu rijaluta wa junudihi wa ra'aul khatra ra'ail ain ra'ail aina faji'u ilallahi aini ra'ial aini faji'u ilallahi il du'ai wa dhara'ati qailaini faza'u ilallahi faza'u bukan faziu faza'u Faja'u ya fi'il madhi. Faja'u ilallahi bil du'ai wadh-dharaati qali ko ko ilaini ya. Ko ilina. Ko ilina. Ko ilina ya. Siapa? Iya ya. Ko ilina. Rabbana anzil ala kulubina sabron aziman wa tsabbit aqdamana waj'alha rasikhatan fi qatali qatalil aduwin. Rasikhatan. Bukan ha kho ini. Rasikhatan. Rasikhatan fi qatalil aduwi la tafiru. Fi kita lil adui la tafirru min haulil harobi wansurna harbi min haulil harbi wansurna bi aunika wa aidika wa ta'yidika. Oh, ada ini. Wa ta'yidika ala qaumil kafirina. Dan tatkala zuhara ketemu ya. Nampak Jalut itu maksudnya dan nyata. Ketika... Apa itu? Iya nampak. Iya ketika nampak nampak nyata di depan mereka gitu. Ya, nampak dan ketika nampak nyata di depan mereka Jalut dan pasukannya kali kamu melihat bahaya di mereka melihat bahaya di depan mata mereka. Faza'u dan maka takutlah kepada Allah. Dengan bukan dilamar Pak Firmadi dan mereka takut ya jauh mereka takut kepada Allah dengan berdoa dan doroati merendahkan diri merendahkan diri dengan berkata dan mereka berkata Tuhan kami turunkan kepada hati kami kesabaran yang besar dan kuatlah dan kokohkanlah kami dan jika jadikanlah kami kokoh di dalam peperangan melawan musuh tidak lari dari ketakutan pada perang dan tolonglah kami bi'aunika apa dengan pertolonganmu dan dengan tanganmu kita idika bukan ta'yid itu dari kata ini apa namanya ayat itu artinya penguatanmu penguatan ya ayat itu menguatkan tolonglah kami dengan penguatan pertolongan dan penguatanmu atas kaum yang kafir ya Ustaz baik ya masyaallah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan wa iyyakum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين dan ketika mereka tampak di depan mata mereka ya Jalut dan bala tentaranya mereka berkata Rabbana, wahai Rabb kami, afri' alaina sabra, berikanlah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabit aqdamana, dan kokohkanlah langkah kaki kami. Wansurna lal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari kaum yang kafir. Dan inilah sifat seorang muslim ya. Ketika menghadapi masalah, apapun masalahnya, maka mereka menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Tempat kita menggantungkan semua harapan kita. Ketika kita menghadapi masalah di depan kita, apalagi ini masalah peperangan, ini masalah hidup dan mati, maka sebagai seorang Muslim, Thalut dan bala tentaranya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kesabaran dalam berperang, juga diberikan ya pengokohan pada langkah mereka, karena perang ini kan sesuatu yang mengerikan, di mana mereka melihat adanya pembunuhan, ya adanya teriakan ketakutan, maka butuh kesabaran yang agung, sehingga mereka minta dilimpahkan kesabaran yang agung dan minta dikokohkan ya langkah kaki mereka, dan mereka minta agar dimenangkan atas kaum yang kafir. Ya, jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah yang sangat besar, maka ingatlah bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, Bu Reni silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahazamuhum bi'iznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula daf'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan mereka mengalahkan mereka, maksudnya pasukan Jalut dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jalut dan Allah memberikannya kerajaan dan hikmah dan mengajarkannya apa saja yang dikehendaki. Dan jikalau Allah tidak menolak ya Ustaz ya, tidak menolak manusia, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka akan rusaklah bumi, akan tetapi Allah memiliki karunia atas seluruh alam. Alfa'u harfu atfin, hazamu fi'il maldi, wau sebagai fa'il, hum maf'ul bih bi'idni jar majrur, Allah lafzul jalalah sebagai mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, qatala fi'il maldi, Dawudu sebagai fa'ilnya, Jaluta maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, ata fi'il maldi, fa'ilnya Allah, al-ha'u maf'ul bih. Tadi lafzul jalalah sebagai fa'il, al-mulka maf'ul bih, yang kedua, al-wawu harfu atfin, al-hikmata maktuf ke al-mulka. Al-wawu harfu atfin, allama fi'il maldi, fa'ilnya Allah. Al-ha'u maf'ul bih, mimma jar majrur, yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya ke Allah. Al-wawu harfu atfin, lau harfu syartin, la la nafiyah. Itu yang daf'u ini Ustaz. Daf'u ini kan berarti kayak mubtada. Apa? Ya Ustaz ya. Apa mubtada? Dafu, dafu bukan mubtada Bu, masdar dia kalau dari tasrifnya mah. Oh, jadi ada gimana Ustaz? Dafu ini ya, ini dafu kan, ini mubtada. Mubtada. Iya. Iya, iya. Kan artinya kalau lah bukan karena iya. Penolakan Allah. Iya, betul. Berarti dafu kan mubtada, Allah mudhof ilaihi. Cuman an-nasa-nya ini an-nasa berarti ada yang dibuang gitu Ustaz. Abdohum. Maksudnya jadi, ada yang dibuang. Nyari khobarnya itu loh Ustaz. Dan kalaulah Allah tidak membela manusia, kan manusia ini sebagai mafulbi. Dari mana? Dari daf'u masdar tapi beramal fi'il gitu. Oh, ya ya ya. Ya makanya jadi dia mafulbi karena daf'u ini sebetulnya masdar beramal sebagai fi'il. Oh ya, jadi an-nasa disebut maf'ul bih aja Ustaz ya. Iya. Ya, ba'bo ini ba'bo ini badal ya kan manusia sebagiannya. Berarti kan ini badal dari manusia kan? Badal hum mudhof ilaihi bi ba'din jar majrur ini alamu taukid ya Ustaz. Fasadat ini fi'il madhi. Fa'ilnya al-ardu, al-wawu harfu atfin, lakina harfu taroji, harf, ini mah istidrok, maaf, harf istidrak, maaf ya. Lakinah, istidrak, Allah sebagai isim lakina. Zu ini zu apa namanya? Khabarnya, khabarnya ya, lakina. Ya. Ini khabar lakina, fadlin mudhaf ilaih 'alal 'alamin jar majrur. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu alaihi salam jaluta qaidal jababarata wa a'tallahu azza wa jalla Dawud ba'da dhalikal mulka wan nubuwata fi bani Israel wa 'allamahu mimma yasha'u minal 'ulumi walaula an yadfa'u walaula an yud walaula an yadfa Allahu bi ba'dhin nasi wa hum ahlu ta'ati lahu wal imanu bihi ba'dhan wa hum ahlu al ma'siyati lillah wal imani oh wal imani wal imani bihi matuf ka ta'ati oh iya wa hum ahlu ta'ati lahu wal imani bihi ba'dhan wa hum ahlu al ma'siyati lillahi wasyirki bihi ini mah wasyirku ya, wasyirku bihi. La fasadatil ardu bi ghalbati. Benar wasyirki kan maksudnya kemaksiat dia. Ya, ya. Wasyirki bihi. La fasadatil ardu bi ghalbatil kufri wa tamakkunitu. Bi ghalbatil kufri. Bi ghalbatil kufri wa tamakkunitu ghiyani wa ahlil ma'asi walakinallaha dzu fadlin 'alal makhluqina jami'an. Dan mereka mengalahkan mereka kaum apa Jalut tadi dengan izin Allah dan Daud membunuh dan Daud alaihi salam membunuh Jalut sebagai pemimpin dari orang-orang sombong dan Allah memberikan dan Allah azza wa jalla memberikan Daud setelah kejadian tersebut kerajaan dan kenabian kepada Bani Israel dan mengajarkannya apa saja yang dia kehendaki dari ilmu dan jika saja Allah tidak menahan membela tidak membela. Ya, jika saja Allah tidak membela sebagian manusia yaitu mereka adalah ahlu taat orang yang taat kepadanya dan beriman kepadanya dari sebagian yang lain ya kepada sebagian yang lain yaitu mereka adalah orang ahli maksiat kepada Allah dan melakukan kesyirikan kepadanya maka akan rusaklah bumi dengan apa namanya ini dominasi kekufuran dan berkuasanya kezaliman dan ahli maksiat akan tetapi Allah pemilik karunia atas segala makhluk secara keseluruhan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء maka mereka pun yaitu Talut dan Bani Israel berhasil mengalahkan Jalut dan pasukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Daud alaihi salatu wasalam berhasil membunuh Jalut dan Allah pun memberikan kepada Daud alaihissalam kerajaan dan juga hikmah dan mengajarkannya dari apa yang Allah kehendaki. Naam, jadi sekalipun jumlah Talut ya dan Bani Israel ini hanya 300-an melawan ribuan dengan tubuh yang lebih besar daripada mereka, tapi karena mereka bersabar, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menangkan mereka. Ya. Dan dalam peperangan tersebut yang berhasil membunuh Jalut adalah Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Jadi Jalut ini kalau boleh kita gambarkan dia itu seperti raksasa ya. Ya, sangat besar. Ya. Melebihi ukuran manusia biasa. Makanya dikatakan manusia raksasa. Ya. Manusia raksasa. Tidak ada keterangan yang pasti tentang tingginya, tapi anggap aja kalau ada orang ya tingginya misalnya 3 sampai 5 meter, maka ini udah kita lihat sebagai raksasa ya. Sangat besar. Namun sekalipun ya Jalut ini seorang raja yang kejam, raja yang buas, tubuhnya besar, tapi ya mati di tangan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ya, dan dikisahkan bahwa Jalut ini matinya itu karena di apa namanya? Lempari batu dengan ketapel gitu ya, tepat di kepalanya sampai dia pun jatuh tersungkur. Sehingga Nabi Daud alaihissalatu wassalam berhasil membunuh Jalut. Dan setelah kejadian ini, peperangan ini, maka Allah berikan ya Nabi Daud alaihissalatu wassalam kerajaan dan juga kenabian. Dan memang Nabi Daud ini termasuk nabi yang diutus untuk Bani Israel. Walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan kalaulah bukan karena Allah, ya, kalau bukan karena pembelaan Allah terhadap manusia sebagiannya dari sebagian yang lain, niscaya bumi akan hancur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan, yang memiliki anugerah karunia atas seluruh alam. Ini kita bayangkan kalau ada ya kerajaan yang sangat berkuasa yang isinya adalah kaum-kaum yang beringas, ya maka akan hancur muka bumi. Ya. Kita teringat dengan kerajaan Mongol ya. Kerajaan Mongol ketika itu berhasil menumpas, menghancurkan seluruh kerajaan kaum muslimin. Bahkan kita dengar ya kisah bagaimana di Baghdad, di ibu kota Bani Abbasiyah, itu hancur lebur ya. Semua manusia yang di sana tidak peduli laki-laki ya, tua, tidak peduli wanita dan anak, semuanya dibantai. Dikatakan bahwa ya saking banyak yang dibunuh sampai ya bau amis itu di mana-mana. Banyak darah yang tertumpah sampai membentuk aliran sungai. Kemudian ya betul-betul hancur. Ya ketika itu semua kerajaan telah hancur. Namun alhamdulillah ketika kerajaan yang tersisa tinggal satu ya, yaitu kerajaan di Mesir, dan alhamdulillah Allah beri pertolongan ya kepada kaum muslimin ketika itu. Ketika harapan telah ya hampir sirna, lalu kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di Mesir di mana tentara Mongol ketika itu kalah. Dan ini mencegah kehancuran kaum muslimin. Karena tidak bisa kita bayangkan kalau kerajaan terakhir yang ada ketika itu juga apa namanya hancur di tangan orang Mongol. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan bumi ini musnah ya. Tidak akan membiarkan kaum muslimin ini musnah sampai akhir zaman. Ini merupakan sunnatullah. Ya, jadi berapapun banyak kezaliman yang diterima oleh kaum muslimin sebagaimana saat ini ya, kaum muslimin ditindas di mana-mana, tapi Allah akan senantiasa menjaga kaum muslimin sampai hari kiamat. Dan nanti pada saatnya kaum muslimin yang akan berjaya. Kita yakin akan datang suatu hari di mana kejayaan akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ya. Baik, kita baca ayat yang terakhir. Ya, Aldi baca. Enggak bisa ya. Baik, Pak Tahril silakan. Nyimak dulu Ustaz, izin Ustaz. Apa? Nyimak dulu Ustaz. Sampai tuntas yang materi sarof dan nahwu ya, Pak. Oh, ya, tep. Ya. Baik. Tep. Silakan. Silakan. Umida boleh Umida. Mana Umida? Kakak Umida? Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatun wahina daluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan benar. Dan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diutus. tilka isim isyarah sebagai mubtada, ayatu sebagai khobarnya, awohi latfu jalalah sebagai mudofun ilai, nadalu fi'lun mudori, alwau sebagai fa'il, nahnu sebagai fa'ilnya, kemudian alha itu maf'ulun bi, alaika jar majrur, bilhaqi jar majrur. Alwau harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, alqafu sebagai isim inna, alamu sebagai harfu taukid, minal mursalina jar majrur. Ustaz? Ya, ayo baca tafsirnya. Ya. Tafsirnya tilka hujjatullahi tilka hujjatullahi wa barahinuhu takussuha alaika. Tilka hujjatullahi wa barahinuhu wa nakussuha alaika. Nakussuha alaika ayyuhan nabiyyu bisidqi wa innaka laminal mursalina shodiqina. Inilah hujjah Allah dan bukti-buktinya yang kami kisahkan kepadamu wahai nabi dengan benar, dan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diutus dan yang membenarkan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dari orang-orang yang diutus. Jadi inilah kisah-kisah yang Allah ceritakan kepada kita kaum muslimin sebagai hikmah, sebagai pelajaran yang bisa kita ambil ibrahnya bagi kita. Bahwa kaum muslimin selama mereka bersabar di dalam setiap keadaan, kemudian menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemenangan bagi mereka. Dan kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini, Masya Allah, berisi pelajaran-pelajaran hidup yang tentunya bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Ya Alhamdulillah, ladhi bidimati tatimus salihat. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan juz 2. Insya Allah, mulai hari Rabu, kita akan lanjutkan tafsir juz yang ketiga, insya Allah ta'ala. Baik. Silakan ada pertanyaan. Ibu Dahiris bertanya, saya bisa jelaskan fa'il dan isim fa'il. Oh, kalau fa'il itu pembahasan nahu, kalau isim fa'il itu sorof. Ya, misalnya Nasir, Hamid, Katib, Nazir, ini namanya isim fa'il. Kalau fa'il, kita bicara soal pelaku. Ya, orang yang melakukan perbuatan. Yang namanya pelaku bisa nama orang. Ya. Atau kalau dari tasrifan bisa dari isim fa'il, bisa dari masdar, bisa dari isim maf'ul. Ini bedanya fa'il dan isim fa'il. Karena kalau isim fa'il kita bicara tentang tasrif, ya, perubahan kata. Yang mana kalau kita bahas sorof, maka isim fa'il adalah yang melakukan sesuatu. Itu maknanya. Tapi enggak selamanya fa'il itu harus dari isim fa'il. Ya, seperti kalau kita mengatakan ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ini Zaid kan fa'il, tapi kan Zaid bukan isim fa'il. Zaid itu nama orang. Ya. Bisa nggak isim fa'ilnya isim fa'il? Bisa, misalnya ja'a, misalnya apa? Ja'a at-thalibu. At-thalibu ini kan isim fa'il dari kata tholaba. Ya, jadi kalau kita bicara fa'il, maka kita bicara kedudukan dalam kalimat sebagai subjek, sebagai pelaku. Sementara kalau isim fa'il, kita tidak bicara kedudukan. Kita bicara pola, ya, kita bicara wazan. Wazannya fa'ilun dengan makna yang melakukan sesuatu. Jadi ini bedanya antara fa'il dan isim. Fa'il taib, demikian. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan tafsir juz yang kedua ini. Insyaallah taala mulai besok kita akan lanjutkan tafsir juz yang ketiga. Demikian, semoga apa yang kita baca dari tafsir ini bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.